قال المؤلف رحمه الله تعالى سنن الحج السبعون. Dan hal-hal yang dianjurkan ketika haji ada tujuh. Yang pertama adalah al-ifrad, dalam memilih menggunakan metode atau ifrad. Lihat catatan kaki nomor satu garis terakhir. Wal-ifrad afdal min at-tamattu wal-qiran. Di sini dikatakan bahasanya ifrad lebih baik daripada tamattu dan qiran. Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Nabi. Karena Nabi itu ifrad. Wali adami wujub bidam. Dan dikarenakan tidak adanya kewajiban dam bagi yang menjalankan ifrad. Kembali ke matan, wa wajad ifrad adalah taqdimul hajj ala umrah. Yang disebut dengan ifrad adalah mendahulukan haji daripada umrah. Ya, maka datang ke Mekah tujuannya cuma haji. Namanya ifrad. Boleh jadi umrah, namun umrahnya nanti setelah selesai haji. Ini namanya hajinya ifrad. Ini catatan kaki nomor 2. Ada yang disebut dengan tamattu. Fahuwa ayyur wa bil umrah. Itu seorang itu berihram berupa umrah dari miqat negerinya. Kemudian dia selesai umrah. Setelah itu berihram untuk berhaji dari Mekah. Dan orang yang melakukan manasik bentuk semacam yang disebut mutamatti, yang artinya secara bahasa bersenang-senang, karena dia, karena orang ini bisa ya tamatta, bisa bersenang-senang selama nunggu masa haji, bimangkana muharraman, dengan berbagai hal yang hukumnya haram, atna al-ihram, di tengah-tengah ihram. Maka ada haji namanya tamatta. Cita mato itu orang sampai sana belum tanggal 8 Dzulhijjah, misalnya sampai pada di sana tanggal 1 atau 2, maka dia niatnya umrah dulu. Umrah sebagaimana kemarin kita singgung ya, cuma sebentar 2 jam sudah selesai. Begitu sudah selesai umrah, maka dia dalam keadaan halal. Maka dia boleh melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh bagi orang yang berihram. Kalau dia bawa istri, punya tubuh istri, tidak mengapa. Maka dia bisa bersenang-senang memanfaatkan waktu antara selesai dia umrah sampai tibanya hari-hari haji. Wa amal qiran, ada haji bentuknya qiran. Qiran artinya gandeng. Kalau ifrad artinya sendiri. Fahu ayyurim bihima ma'an, adalah seorang yang berihram meniatkan umrah dan haji ma'an sekaligus. Maka berbagai amal umrah itu termasuk dalam amal haji. Nah, maka ada tiga bentuk tata cara ibadah haji, ada ifrad, tamattu, ada qiran. Ulama berselisih pendapat manakah yang paling afdal. Ada yang mengatakan yang paling afdal adalah tamattu, ada yang mengatakan yang paling afdal adalah qiran, ada yang mengatakan yang paling afdal adalah ifrad. Di sini matan, penulis matan memilih pendapat yang mengatakan bahasanya yang paling afdal adalah ifrad. Mulanya pendapat yang paling kuat, yang paling afdal adalah tamattu. Yang paling afdal adalah tamattu. Sebab Nabi tidak mengambil tamattu, namun karena Nabi memerintahkan para sahabat untuk tamattu. Kemudian di antara sunnah haji adalah membaca talbiyah. sampai kapan baca talbiyah? Lihat catatan kaki nomor 3 berdasarkan hadis Usamah bin Zaid. Lam yazali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus menerus yulabbi membaca talbiyah sampai beliau melempar jumratul aqabah. Maka ketika seorang itu haji sejak tanggal 8 jumratul aqabah itu dilempar pagi, ya, kalau Nabi dilempar waktu duha tanggal 10. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam talbiyahnya sejak pagi tanggal 8 berhijrah sampai siang tanggal 10, itu isinya talbiyah. Setelah itu baru takbir Aid. Baru setelah itu takbir Aid. Dan dianjurkan lirajul bagi laki-laki untuk bersuara keras ketika membaca talbiyah. Adapun perempuan maka makruh membaca talbiyah dengan suara keras. Kemudian berikutnya adalah tawaf berkudum, tawaf kedatangan. Itu tawaf bagi orang yang dalam kondisi ihram, tawaf ketika pertama kali sampai ke Madinah, sampai di Mekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan yang pertama kali Nabi mulai hina qadima Makkah, ketika beliau tiba di kota Mekah, adalah berwudu kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah. Wal mabitu bil Muzdalifah, dan mabit di Muzdalifah. Di matan dikatakan sunnah haji, catatan kaki, nama yang muktamad dalam madhab Syafi'i, mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Kemudian di antara sunnah haji adalah melaksanakan dua rakaat setelah selesai tawaf, baik tawafnya tawaf kudung ataupun tawaf haji. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawafa fil hajj wal haqqu wal umrah, ketika tawaf saat haji dan umrah, maka yang pertama kali yang Nabi lakukan adalah beliau berlari-lari sebanyak 3 putaran tawaf, kemudian jalan biasa sebanyak 4 putaran, kemudian sholat sajdatain 2 rakaat, kemudian tawaf artinya sa'i, tawaf di sini artinya sa'i, sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian sunnah haji berikutnya mabit di Mina pada tanggal malam 11, malam 12 atau malam 13. Di sini dikatakan sunnah haji, catatan kaki, yang muktamad dalam mazhab, statusnya adalah wajib haji. Kemudian sunnah haji berikutnya adalah tawaf wada, tawaf perpisahan ketika hendak meninggalkan Mekah. Di sini dikatakan tawaful wada itu sunnah haji, catatan kaki, wal muhtamad, yang muhtamad dalam mazhab Syafi'i ini adalah wajib haji, wajib atas semua orang yang meninggalkan Mekah dengan niat tawafnya adalah niat melakukan tawaf wada. Berdasarkan hadis miran nasu, manusia diperintahkan ayakuna akhiru ahdin bil bait, bahwasanya waktunya yang paling terakhir adalah tawaf mengelilingi Ka'bah, kecuali sesungguhnya diberikan keringanan untuk perempuan yang haid. Maka tawaf wada hukumnya dalam haji hukumnya wajib, kecuali untuk yang dalam kondisi haid. Wa yatajarratu rajul indal ihram anil mahid, di antara sunnah haji adalah seorang laki-laki yang jadi jamaah haji, dia melepaskan pada saat dalam kondisi ihram, melepaskan pakaian-pakaian berjahit. Ini dikatakan sunnah haji yang benar ay wujuban, yaitu hukumnya wajib. Berdasarkan hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang boleh dipakai oleh orang yang ihram? Pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang ihram? Maka Nabi memberikan jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan. Yang Nabi sebutkan adalah yang tidak boleh dipakai, karena menyebutkan yang boleh dipakai terlalu banyak. Maka pertanyaan yang tepat harusnya adalah apa yang tidak boleh dipakai. Ketika dalam kondisi ihram tidak boleh pakai kemeja, kama'im, surban, wala sarawila, tidak pula celana. Sarawila jamak dari sarawil, sedangkan sarawil itu mufrad. Sarawil itu mufrad, jamaknya sarawila. Adapun sirwal itu bukan bahasa Arab. Wala baronis, tidak pula boleh pakai burnus, jamak dari burnus. Adalah jubah yang ada tutup kepalanya langsung bersambung. Kalau di tempat kita ya seperti misal jaket atau baju hangat yang langsung ada tutup kepalanya, disebut baronis. Tidak pula boleh pakai sepatu, kecuali jika ada seorang yang tidak punya sandal, maka boleh pakai sepatu, namun tidaklah dia potong asfalam minal ka'bain, di bawah mata kaki. Maka jika dia tidak punya sandal, maka boleh pakai sepatu, namun bagian sepatu yang menutupi mata kaki dipotong, sehingga mata kaki ke atas itu terlihat. Dan tidak boleh memakai pakaian yang terkena za'faron, satu jenis minyak wangi, atau waras. Waras adalah tumbuhan yang berwarna kuning, yang bau, ya harumnya bau, yang tayyibu raiha, yang baunya harum, yang itu biasa digunakan untuk memberi warna pakaian. Wail bas izaan waridaan abyadaini, dan tidaklah seorang laki-laki yang berhaji itu memakai izar, kain bawahan, dan rida, kain atasan, yang biasa dipakai oleh jemaah haji itu abyadaini, yang berwarna putih. Ya, ini berkaitan dengan sunnah-sunnah haji. Maka di sini tadi ada tiga model haji. Yang pertama adalah haji itu ifrad. Ifrad ini kalau sampainya ke Mekah itu sudah mepet hari-hari haji, tidak berat. Tapi kalau sampainya ke Mekah itu masih jauh dari hari-hari haji, susah, karena dia statusnya masih ihram. Statusnya ihram. Maka misalnya sampai Mekah, sampai di Mekah dia tanggal 1 Dzulhijjah, maka begitu sampai Mekah dia tawaf qudum. Cuma tawaf qudum saja, tawaf penghormatan datang ke Mekah. Setelah itu dia masih dalam kondisi ihram. Dia enggak bisa pakai celana, enggak boleh pakai ini, enggak boleh pakai sabun mandi dan seterusnya. Sampai hari haji tiba, ya. Kemudian ketika hari-hari haji tiba, karena dia masih ihram ya tinggal langsung ke Mina tanggal 8 dan seterusnya, sebagaimana kemarin kita cerita tentang urutan kegiatan haji. Itu kalau ifrad. Itu kalau ifrad. Yang enak tamattu, yang mudah itu tamattu. Orang tamattu sampai Mekah misalnya tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian umroh, maka sampai ke Mekah yang pertama kali melakukan tawaf. Kalau orang itu ngambil haji tamattu, maka begitu sampai ke Mekah pertama kali dia tawaf, tawafnya apa? Setelahnya ada tawaf umroh, dan ini sekaligus kudum. Maka enggak ada tawaf kudum untuk orang yang tamattu, karena dia umroh. Kalau hajinya ifrad, maka ada melakukan tawaf kudum. Kalau hajinya tamattu, maka begitu tiba di Mekah tanggal 1 Dzulhijjah, dia tawaf umroh. Setelah tawaf kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu sa'i. Setelah sa'i potong rambut. Setelah potong rambut, dia merdeka, pakai celana dalam. Kalau ifrad kan enggak boleh pakai celana dalam juga sejak tanggal 1 sampai tanggal 8. Itu susah itu. Kalau orang Indonesia susah. Enggak pakai celana dalam itu penderitaan. Susah. Kalau tamattu, ya, maka dia setelah selesai sa'i, kemudian potong rambut dan dianjurkan, ya, sebaiknya tidak gundul, biar nanti gundulnya untuk haji. Cukup pendek saja, karena ada mepet sudah tanggal 3, tanggal 1. Lain kalau datangnya awal-awal Sawal, itu gundul ya nggak apa-apa, karena tentu rambutnya sudah banyak lagi pas haji. Maka begitu selesai umroh dia bebas pakai celana dalam, pakai celana sebelum mandi dan sebagainya, mau kumpul dengan istri juga boleh. Ditunggu sampai tanggal 8 tiba, tanggal 8 tiba kemudian ihram di Mekah, ya, mau berniat ihram sejak di rumahnya, tempat tinggalnya di Mekah, dan lakukan kemudian ke Mina, seterusnya rangkaian ibadah haji. Namun kalau orang itu ngambil tamattu, maka dia punya kewajiban menyembelih binatang. Ini binatang yang disebut hadyu. Hadyu itu artinya hadiah. Binatang yang dihadiahkan untuk tanah haram. Ini wajib. Kalau ifrad enggak ada kewajiban. Maka kalau sebagian jamaah di Indonesia ngambil ifrad, itu tendensi pokoknya pengiritan. Tendensi pokoknya pengiritan. Nah, untuk biaya untuk menyembelih yang harus dikeluarkan sekitar 350 real, 400 real untuk kambing. 350-an riyal itu yang standar. Maka ngirit lumayan 350 riyal kali 2500. Nah, ya kalau tamattu itu kemudahannya jadi ada dahan, namun ada tambahan beban, tambahan ibadah sebenarnya, itu haji yang wajib. Demikian juga kiran, yang hajinya kiran sama tamattu sama kiran terkena haji wajib. Kemudian pasal berikutnya, fi muharramatil ihram, hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang dalam kondisi ihram. Maka haram bagi orang dalam kondisi ihram melakukan 10 hal. Pertama, memakai pakaian berjahit. Kemudian watardiyat ra'si min ar-rajuli, dan laki-laki yang menutup kepala, menutupi kepalanya. Tutup kepala, yang menutupi kepala yang tidak boleh bagi laki-laki adalah tutup kepala yang melekat di badan. Yang tidak melekat, contohnya payung, tidak apa-apa. Dia menutupi kepala, namun tidak menempel. Yang tidak boleh adalah tutup kepala yang menempel. Peci, sobat. Demikian juga menutupi wajah dan dua telapak tangan dengan mar'ati untuk perempuan. Niat penuh dua, Nabi SAW mengatakan, la tantaqibul mar'atul muhrimatu, perempuan yang dalam kondisi ihram tidak boleh pakai niqab. Wala talbisu qufazain, tidak boleh pakai sarung tangan. Wal qufazan itu syai'un, satu benda yang dipakai untuk menutupi dua tangan yang dipakai oleh perempuan. Di sini muhaqqiq mengatakan hadis ini dalil bahwa perempuan jika tidak dalam kondisi ihram di masa Nabi, mereka menutupi wajah dan dua tangan. Dalil bahasanya niqab, cadar adalah satu hal yang sudah dikenal di masa Nabi, sehingga ada hadis ini. Kemudian di sini dikatakan wala hadar, boleh bagi seorang perempuan untuk menutupi wajahnya pada saat kondisi ihram dengan syarat penutup tersebut tidak menyentuh wajahnya. Maka kalau di musim haji, sebagian perempuan yang masih bercadar itu mereka pakai karena mengikuti semacam pendapat yang ada di sini, mereka pakai kudung. Setelah pakai kudung, terus mereka pakai topi, topi yang ada depannya. Mereka pakai kudung, terus pakai topi yang ada depannya, yang ada lidahnya. Kemudian mereka pakai kain, karena ini semacam itu dijumpai di musim haji karena pakai pendapat semacam ini. Soal yang berhaji, perempuan yang berhaji yang dalam kondisi ihram boleh nutup wajahnya, namun dengan kain yang tidak sampai menempel di wajahnya. Pakai tadi, pakai topi yang berlidah. Walaha dan makhdudan, bagi perempuan menurut pendapat Imam Ahmad boleh menutup wajahnya di depan laki-laki ajnabi dan membukanya manakala ketika sepi dan tidak ada jizyah bagi si perempuan. Maka disampaikan kalau Imam Ahmad ya boleh meskipun menyentuh wajah. Kemudian muhaqqiq mengatakan falaha, maka boleh bagi perempuan untuk bagi perempuan yang bermadzhab Syafi'i boleh untuk taklid dengan Imam Ahmad dalam masalah ini, menimbang karena rusaknya kondisi manusia di zaman ini, pindah madzhab mahdzub atau boleh. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama-ulama Saudi, bolehkan perempuan dalam kondisi ihram untuk menutupi wajahnya, meskipun menyentuh wajah. Meskipun idealnya itu cuma karena memakai ujung kudung aja gini sambil pegangi. Kalau ada laki-laki nanti kalau sepi dicopot, dilepas, kalau enggak pakai dipegangi lagi, ambil kainnya sini kemudian diginikan. Dan ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah mengatakan karena ruban adalah rombongan orang yang mubina melewati kami para istri Nabi dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ihram. Fa idza hadawna, jika rombongan laki-laki tersebut pas di depan kami, sadalna sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha, maka salah satu dari kami menjulurkan jilbabnya dari kepalanya untuk menutupi wajahnya. Fa idza jawazuna kashafnahu, dan jika mereka telah melintasi kami maka kami membuka wajah. Dan kalau Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Nasa'i oleh Al-Hakim. Wa amal kafani, adapun dua telapak tangan, maka dianjurkan bagi perempuan untuk memberi warna dua telapak tangannya, yaitu kukunya, dengan pacar supaya tertutuplah kulitnya. Berarti bukan hanya kukunya, semua tangannya. Diriatkan oleh Tabrani dari Muslim bin Abdurrahman, dia mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Fathul Makkah membaiat perempuan di atas sofa, lalu datanglah seorang perempuan yang seakan-akan tangannya adalah tangan laki-laki. Maka Nabi tidak mau membaiatnya sampai perempuan tersebut pergi lalu mengubah tangannya dengan warna kuning. Seakan-akan tangannya adalah tangan laki-laki, artinya tidak diberi, tidak diwarnai. Wa inna makana bayatu, akan tapi bayat dengan perempuan itu cuma lisan tanpa ada jabat tangan. Di sini ada kata-kata yang penting, id musafahatul ajnabiyati haramun. Karena jabat tangan dengan perempuan hukumnya haram. Dan boleh bagi perempuan yang dalam kondisi ihram untuk menutup dua telapak tangannya dengan selain kaos tangan, contohnya dengan kum, dengan lengan baju, lengan bajunya dia maju-majukan begini, boleh. Atau dengan potongan kain yang dia putar-putarkan pada dua telapak tangannya. Kemudian di antara hal yang terlarang ketika dalam kondisi ihram adalah tarjilus sya'ri biduni, adalah menyisiri rambut pakai minyak, wahalkuhu atau malah menggundul rambut, wataqlimul adab atfari dan memotong kuku, wattibu dan pakai minyak wangi. Ya, ketika dalam kondisi ihram, ya catatan kaki, baik minyak wangi tersebut dioleskan di badan atau di pakaian. Kemudian membunuh binatang buruan, meskipun bukan binatang buruan tanah haram. Dan yang disebut dengan binatang buruan adalah al-bari, yang terlarang adalah binatang buruan darat. Kalau mancing, berarti boleh. Al-makuli ya, binatang yang halal dimakan. Demikian pula tidak boleh melangsungkan akad nikah. Ini catatan kaki nomor 6. Karena Nabi bersabda, layang kihul muhrimu, orang yang dalam kondisi ihram tidak boleh menikah, wala yungkih, tidak boleh pula menikahkan. Wal wata'u, tidak boleh jima, bertubuh dengan istrinya. Wal mubasyaratu, dan mubasyarah. Apa itu mubasyarah? Ilsaqul basyarah bil basyarah, bersentuhannya kulit dengan kulit. Ya, kulit laki-laki dengan kulit perempuan, ini mubasyarah. Maka menyentuh istrinya gandengan tangan sama istrinya atau semisalnya. Namun yang haram adalah bisyahwatin, ketika gandeng tangan istrinya namun bersyahwat. Dia catatan kaki, wa ilam yunzil, meskipun tidak sampai keluar air mani. Dan jika dilanggar, falzamu biha fidyah, wajib bayar tebusan. Karena sentuhan semacamnya adalah faktor pendorong terjadinya persetubuhan. Dan termasuk mubasyarah yang haram dilakukan oleh orang yang dalam kondisi ihram adalah al-istimna' unani. Akan tapi unani tidak menyebabkan wajibnya fidyah kafarah ila idza anzala, kecuali jika keluar air mani. Wa fi jami'i dzalikal fidyatu, jika larangan-larangan di atas itu dilanggar, maka wajib membayar fidyah tebusan. Kecuali akad nikah, fa innahu, maka akad nikah layan aqidu, tidak sah jika dilakukan dalam kondisi ihram. Nah, bagaimanakah jika pelanggaran-pelanggaran tadi itu tidak sengaja, motong apa, potong kuku karena lupa, karena biasa pakai peci, kalau mau sholat pakai peci, kemudian udah masih dalam kondisi ihram, tiba-tiba kemudian mau pingin sholat pakai peci, karena sudah menjadi kebiasaannya kalau sholat pakai peci, sebagian orang demikian kebiasaannya, ya, dan ini sering dijumpai jamaah haji yang di rumah punya kebiasaan kalau sholat lagi pakai peci. Nah ini dalam kondisi ihram mau sholat ambil peci dulu. Maka di halaman 144 di catatan kaki nomor 3 setelah tanbi fil haqi wa taklim, kalau untuk menggundul rambut atau mencabut rambut dan potong kuku dan semua bentuk itlaf merusak, maka wajib bayar fidyah meskipun an-nasi, orang yang lupa ataupun jahil ataupun tidak tahu hukum, itu wajib bayar fidyah. Beda kalau memakai kain al-muhit yang meliputi badan, yang meliputi anggota badan, atau menutup kepala, atau pakai minyak rambut, atau pakai minyak wangi, atau jima, maka tidak ada kewajiban fidyah, karena la itlafa fiha, tidak ada itlaf di dalamnya, tidak ada pengusahaan di dalamnya. Lain kalau potong kuku, kalau potong pulsa, maka meskipun lupa wajib bayar fidyah. Demikian keterangan yang disampaikan di sini. Namun kalau pendapat yang dirujukkan oleh ulama Saudi, Ustaz Al-Zaimi dan yang lain, semua larangan ihram itu tidaklah menyebabkan ada fidyah, kecuali jika dilakukan dengan sengaja, terlupa, tidak tahu, semuanya makruh, semuanya termaafkan. Kemudian wala yufsiduhu, dan berbagai larangan-larangan ihram tadi tidaklah menyebabkan batalnya ihram, illal wata'u, kecuali al wata'u fil farji, jika terjadi persetubuhan di kemaluan, maka rusaklah ihramnya. Namun apakah orang yang begitu ihramnya rusak, apakah boleh terus langsung pulang karena dia baru sampai mikot, kemudian baru di tengah sebelum sampai Mekah ihramnya sudah rusak karena jima, atau kemudian langsung balik kampung halamannya? Tidak boleh. Wala yakhruju minhu, dan seorang itu tidaklah boleh keluar dari rangkaian ibadah haji atau umrah bil fasad, meskipun umrah atau hajinya batal. Inilah beda haji umrah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau orang itu sholat kentut, ya sudah dia keluar, tidak boleh diteruskan dalam kondisi kentut. Dia harus keluar karena batal, dia harus tinggalkan sholat karena batal. Tapi kalau orang haji atau batal padahal dia belum selesai, wajib terus, wajib terus, dia tidak boleh langsung pulang. Orang umroh batal, wajib terus diselesaikan. Karena dalilnya, karena firman Allah wa atimul hajja wal umrata lillah, selesaikanlah rangkaian ibadah haji dan umrah karena Allah. Kalau sudah menyelesaikan, tidak boleh ditinggalkan. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib serta Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ditanya tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan berihram untuk haji. Maka jawaban tiga sahabat ini, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah, yunafidani li wajhihima, keduanya harus meneruskan perjalanan keduanya, hatta yutimma hajjahuma, sampai selesai acara haji keduanya. Summa alihima, kemudian wajib atas keduanya untuk hajjun qabilun, berhaji di tahun depannya. Wal hajju, dan dia punya kewajiban untuk nyembelih. Hajju dalam lafaz yang lain dijelaskan sembelihnya itu harus unta, Maka orang yang membatalkan hajinya dengan sebab persetubuhan, padahal dia belum selesai hajinya, maka wajib terus. Terus sampai Mekah beli unta, disembelih. Tahun depan harus berangkat lagi jika dia belum melakukan haji Islam. Faman fatal wukuf bil Arafah, dan siapa yang ketinggalan wukuf di Arafah, baik karena udzur atau yang lainnya, tahallala bi amali umratin, maka dia adalah tahallul bi amali umratin, dan apa yang dia lakukan dinilai sebagai umrah. Wa alaihi al-qada' wal hajj, dan dia punya kewajiban untuk mengqadha', ya, untuk melakukan haji di tahun berikutnya, wal hajj, dan menyembelih hajj. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, tidakkah cukup bagi kalian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salah satu kalian terhalang untuk berhaji? Mau wukuf ternyata telah, maka apa yang dilakukan? Fawfa bil bait. Ketika mau wukuf kok telah, ketinggalan wukuf, maka apa? Hendaklah dia ke Mekah, kemudian tawaf bil bait di mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Tsumma yahilu min kulli syai', kemudian halalah dia dari segala sesuatu. Hatta yahuja aman qabilan, kemudian dalam dia berhaji tahun depan. Fayuji, lalu dia juga membayar dan menyembelih hadyu, atau berpuasa jika tidak mendapatkan hadyu. Maka siapa orang yang mau ke Arafah untuk wukuf ternyata terlambat, terlambatnya kapan? Terlambatnya wukuf adalah ya, kalau dia tidak menjumpai, tidak bisa berada di Arafah sebelum terbit fajar tanggal 10. Maka itu juga enggak, sudah kelewatan. Sampai Arafah jam 7, sudah tanggal 10, berarti lewatan wukufnya. Kalau dia bisa 5 menit saja sebelum terbit fajar, maka dia mendapatkan wukuf. Kalau nggak bisa mendapatkan wukuf, maka apa? Ke Mekah, balik ke Mekah, umroh, tawaf, sa'i, kemudian hajinya diqadha tahun depannya, dan ketika itu dia punya kewajiban untuk menyembelih hajj. Memantau kaunan, dan siapa yang meninggalkan rukun haji, maka dia tidaklah tahallul dari ihramnya sampai melaksanakannya. Dan siapa yang meninggalkan wajib haji punya kewajiban untuk menyembelih hewan, disebut dengan istilah menyembelih dam, dan waktunya darah. Adapun siapa yang meninggalkan sunnah haji, maka layal zamhu, maka tidaklah menjadi kewajibannya gara-gara meninggalkan sunnah haji syai'un apapun, tidak ada kewajiban apapun. Ya, maka di sini kemudian ada bahasan tentang masalah dam, fidima, al-wajibah, wa ma yakumu maqamaha. Dima jamak dari dam, dam-dam yang wajib dan apa yang bisa menggantikannya. Maka adimah al-wajibah, maka dam yang wajib berkaitan dengan ihram itu ada 5. Yang pertama adalah dam wajib karena meninggalkan nusuk, ya, catatan kaki, yaitu nusuk yang wajib, rangkaian ibadah haji yang hukumnya wajib kok ditinggalkan, semisal mabit di Muzdalifah ditinggalkan, kemabit di Mina ditinggalkan, maka wajib menyembelih dam. Bahwa alam tartib dan dam wajib ini urutannya sebagai berikut: Syarat untuk menyembelih seekor kambing, jika tidak punya kambing atau tidak punya uang untuk beli kambing, maka puasa 10 hari, 3 hari di waktu-waktu haji, dan 7 hari ketika dia telah pulang ke kampung halamannya. Ya. Dan seekor kambing yang disembelih untuk keperluannya adalah lihat footnote mujizi'atun fil udhiyah, adalah kambing yang sah seandainya untuk kurban. Maka jika tidak dapat, maka puasa 3 hari ketika haji. Ba'da ihramin, yaitu setelah dia ihram. Ihram haji tanggal berapa? 8. Setelah dia ihram haji tanggal 8. Wa qabla yaumin nahrin, dan sebelum hari nahar, hari penyembelihan, penyembelihan sebelum tanggal 10, intama karena jika memungkinkan. Ini ya jelas tidak memungkinkan. Nah, ihram haji tanggal 8. Kalau ketika itu dia puasa, maka baru dapat 2 hari, 8 dan 9. Tanggal 10 dia tidak boleh puasa. Nanti baru ditambah tanggal 11. Maka puasa pada hari Tasrik itu haram, kecuali untuk jamaah haji yang punya kewajiban puasa. Puasa pada hari Tasrik jadi boleh untuk jamaah haji. Maka dia bisa ngambil 8, 9, 11 atau 11, 12, 13. Pokoknya 3 hari, dan itu selama hari-hari haji. Puasa 3 hari tersebut selama hari-hari haji. Lalu 7 harinya nanti ketika pulang di rumah. Wasani, kemudian yang kedua adalah adam al-wajib. Adam yang wajib gara-gara menggundul rambut atau potong rambut atau mencabut rambut. Yang tadi disebut dengan fidyah. Kalau tadi bahasa sebelumnya disebut fidyah, ini pakai sekarang pakai bahasa istilah adam. Artinya sama, pokoknya kafarah. Kafarah karena melanggar larangan ihram. Enggak boleh nyabut rambut kok dicabuti. Enggak boleh potong kuku kok dipotong. Maka kafarah yang wajib karena menggundul rambut atau mencabut rambut, watarafuh. Itu karena tarafuh. Tarafuh itu bernikmat-nikmat, pakai minyak wangi saat ihram, pakai tutup kepala saat ihram. Maka kafarahnya yang disini diistilahkan dam, tapi kalau di halaman sebelumnya diistilahkan apa? Fidyah. Kafarahnya ala tahyir, boleh milih, enggak urut, boleh milih. Kalau tadi urut, ini boleh milih. Mau nyembelih seekor kambing, boleh. Kalau enggak ya puasa 3 hari. Kalau tidak, bersedekah dengan 3 shaa' yang diberikan untuk 6 orang miskin. Boleh milih. Maka kalau pelanggaran pelanggaran berkaitan dengan larangan ihram, fidyahnya atau damnya adalah ini. Kambing boleh, puasa 3 hari boleh, sedekah untuk ngasih makan untuk 6 orang miskin boleh. Gara-gara pakai tutup kepala dengan sengaja, atau pakai parfum, atau potong kuku dengan sengaja, ini kafarahnya satu dari 3 pilihan tadi. Kemudian yang ketiga adalah dam yang hukumnya wajib, kafarah yang hukumnya wajib bil ihsar, gara-gara ihsar. Ihsar itu tertahan sehingga tidak bisa menunaikan. Tidak boleh jadi karena tidak bisa sampai masuk ke Mekah, sebagaimana kasus Nabi tertahan di Hudaybiyah, tidak bisa masuk ke Mekah. Atau tertahan karena sakit, sampai mau sakit, kemudian sakitnya harus opnam, ICU lagi. Ya sudah, tidak bisa dapat Arafah, macam-macam. Maka dia terkena ihsar. Maka ini kondisinya namanya kondisi ihsar. Maka kalau dalam kondisi ihsar, ia tahalal. Maka dia boleh tahalul dan menyembelih syatan seekor kambing. Kemudian yang keempat adalah kafarah yang wajib karena membunuh binatang buruan. Di tanah haram itu terdapat binatang buruan semacam ada merpati, gusah merpati, akhirnya merpatinya terbang, nabrak tembok, mati. Ya, ini termasuk membunuh syair. Digetak, terbang, tabrak mobil, mati. Wawa alam takhir, maka boleh milih. Pertama, jika binatang buruan tersebut lahu mislun, terdapat binatang lain yang semisal akhrajal misla, maka tidaklah dia keluarkan dengan yang semisal minan na'am, berupa binatang ternak. Contohnya di catatan kaki, kalau misalnya membunuh na'ama, membunuh burung unta, maka dia wajib menyembelih badana seekor unta. Tapi bakal wahsi kalau membunuh sapi liar atau kerbau liar, bapak unta, maka dia menyembelih seekor sapi dan dibagikan untuk orang-orang miskin yang ada di tanah haram. Yang dimaksud jika ada yang semisal. Pilihan yang kedua, qawwamahu, maka adalah dia taksir. Burung merpati ini kira-kira harganya berapa? Berapa riyal? Oh, sekian riyal. Ishtar bikimati to'aman. Dan sejumlah taksiran tadi nilainya digunakan untuk membeli makanan. Watasab dapabila lalu disedekahkan kepada orang-orang miskin tanah haram. Ausoma, atau enggak bisa beli makanan karena enggak punya duit, ternyata somaan kulimuddin yauman, maka adalah dia berpuasa sehari sebagai ganti satu mutnya. Kalau dia punya kewajiban 3 mut, dihitung-hitung tadi, itu kalau untuk beli makanan, beli gandum itu bisa dapat 3 mut, berarti ganti puasa 3 hari. Ini yang pertama kalau ada yang semisal. Yang kedua, jika binatang buruan yang terbunuh tadi tidak ada yang semisal, maka kawwa mau, maka ditaksir. Harganya berapa? Pakai real. Wa akhoja bikimatihi to'aman, lalu dia bayarkan senilai dengan taksiran tersebut dalam bentuk bahan makanan. Watasabdak bilalu bersedekah dengannya, atau berpuasa untuk satu mut makanan diganti puasa satu hari. Kemudian yang kelima adalah kafarah yang wajib karena persetubuhan. Maka alat tartib urutannya sebagai berikut. Pertama, nyembelih seekor unta. Unta puasa hajinya batal, harus nyembelih unta lagi. Tahun depan harus diulang lagi kalau dia belum haji Islam. Dalilnya disebutkan oleh Malik dalam Muwatta dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditanya tentang seorang yang menyetubuhi istrinya di Mina qabla ayyufidha, sebelum tawaf ifadah alias tawaf haji. Maka Ibnu Abbas memerintahkan agar orang tersebut menyembelih seekor unta. Ternyata enggak fa'ilamnya jika dia tidak menjumpai duit untuk menyembelih unta, atau tidak ada unta, fa'babaratun, maka menyembelih seekor sapi. Jika dia tidak menjumpai seekor sapi, maka menyembelih 7 ekor kambing. Jika ternyata binatang pada habis, tidak ditemukan, fa'ilamnya jika dia tidak jumpai, dia taksir harga satu ekor unta, ya kurang lebih 8 juta. Kurang lebih 8 juta ke seekor unta. Wastar bikin mati hatu aman, maka duit 8 juta tadi, 8 juta rupiah itu dia belikan bahan makanan. Kalau bahan makanan orang Mekah sekarang yang beras, dia belikan beras. Watasod takobi, lalu berasnya disedekahkan ke fakir miskin tanah haram. Wailam yajid, ternyata juga tidak punya duit untuk beli 8 juta untuk beli beras. Soma anuli mudin yauman, tinggal dihitung aja itu berapa mud. Kalau belikan beras berapa mud, berapa kintal, berapa kintalnya. Kalau anggap aja 2,5 kilogram itu satu sok sama dengan 4 mud. Berarti per 2,5 kilo 4 hari. Kalau satu kintal ya tinggal dihitung. Wala yujzi'u al-hadd wa la it'am ila fil haram, dan tidak sah menyembelih hadyu, tidak pula memberikan makan untuk kafarah di atas tadi, ada menyembelih binatang atau ngasih makan, tidaklah sah ila fil haram kecuali itu dibagikan untuk penduduk tanah haram, orang-orang miskin tanah haram. Tidak harus orang Mekah, asal masih dalam batas tanah haram, meskipun sudah tidak wilayah Mekah, nah harus dalam tanah haram. Wa yujzi'u ayyasuma haitsu syaa'a, dan sah untuk puasanya di mana saja dia berpuasa. Tapi kalau bentuknya sembelihan, maka menyembelihnya di tanah haram, di badan tanah haram. Kalau bentuknya sedekah, bahan makanan, maka dibagikan di orang-orang miskin tanah haram. Wala yajuzu qatlu shaydil haram wala qatlu syajarihi, dan tidak boleh membunuh binatang buruan tanah haram, tidak boleh pula memotong pohonnya. Itu pohon yang tumbuh dengan sendirinya, bukan ditanam oleh orang. Wal muhilu wal muhrimu fi dzalika sawa, dan orang dalam kondisi halal apakah dalam kondisi ihram, fi dzalika untuk hal ini, yaitu larangan membunuh binatang buruan tanah haram, hukumnya sama saja. Maka binatang sembelihan tanah haram itu tidak boleh dibunuh oleh siapapun, baik dalam kondisi ihram atau dalam kondisi halal. Sedangkan orang dalam kondisi ihram tidak boleh berburu dan tidak boleh menyembelih buruan, baik buruan tanah haram ataupun tanah halal. Menyedia ihram di mikot di sini, tanah haram baru masuk di sini. Selama di sini dia ketemu binatang buruan macam-macam, tidak boleh diburu. Maka kalau orang dalam kondisi ihram tidak boleh berburu dan tidak boleh menyembelih buruan, baik buruan tanah halal ataupun buruan tanah haram. Karena larangannya ini berkaitan dengan larangan ihram. Namun ada poin yang kedua, tidak boleh membunuh dan memburu binatang buruan tanah haram, baik orangnya dalam kondisi ihram ataupun dalam kondisi halal. Ya, kemudian maka dengan ini selesailah kitabul hajj. Kemudian kitabul buyu' wa ghairiha minal mu'amalat, tentang masalah jual beli dan yang dan muamalah yang lainnya. Jual beli ada 3 macam. Yang pertama adalah baik menjual atau membeli ainin, benda, barang, musyahadatin, dan bisa dilihat. Wajah izun hukumnya boleh. Kemudian yang kedua adalah membeli barang mausuf fi dhimmah, barang yang kriterianya jelas mausuf fi dhimmah, dan itu menjadi tanggungan si penjual. Fajizun, maka ini boleh. Dan catatan, uang di muka, lunas cash di muka, dan inilah yang disebut dengan jual beli salam. Mausuf fi dhimmah, saya bisa datangkan, saya tawarkan pada Anda buku bentuknya ini ukuran sekian sekian halaman macam-macam tentang ini, mau pesan? Ya, kemudian si pembeli ini duitnya. Maka ini mausuf fi zimmah, barangnya belum ada, tidak musyahad. Maka namun cash di depan dan lunas. Maka ini boleh. Ini disebut jual beli salam. Dan, maka dalam jual beli salam yang dibeli adalah yang dijual adalah kriteria, bukan barang tertentu. Namun kriteria, pokoknya yang diinginkan oleh pembeli itu adalah kalau engkau bisa ya, membawakan barang yang dengan kriteria begini, maka saya beli, ini duitnya. Besok sudah datang barangnya, ya. Ini subfi dhimmah. Idza wujida sifatu ala ma wusifa bihi, jika dijumpai barang tersebut memenuhi kriteria sebagaimana kriteria yang telah disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah bay'u 'ainin gha'ibatin, menjual satu benda yang tidak bisa dilihat. Lam tusyahad, tidak dilihat, walam tusam, tidak pula disebutkan kriterianya. Fala yajuz, maka tidak boleh. Saya jual kepada Anda HP saya yang ada di rumah dengan harga sekian. Lihat tidak bisa, kriteria juga tidak disampaikan. Itu mereknya apa, mana kondisinya dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Maka ini ya catatan kaki nomor 3, karena ini adalah jual beli gharar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar yang mengandung untung-untungan. Ya boleh jadi harganya sekian, ternyata HP-nya bagus. Boleh jadi harganya mahal, ternyata HP-nya HP tidak karuan. Kemudian berkaitan dengan syarat barang yang boleh diperjualbelikan, wayasihu bai'un kulli tahirin. Dan jual beli yang sah adalah jual beli benda yang suci. Maka jika benda itu najis, maka jual beli barang najis haram. Jual beli bangkai itu najis, jadi haram. Jual beli darah itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama najis, maka haram. Catatan akan nomor 4, boleh juga jual beli mutanajis, barang yang ketempelan najis, dengan catatan bisa dibersihkan. Gimana kalau jual beli baju yang ketempelan najis? Boleh, karena itu bisa dibersihkan. Dan syarat yang kedua, muntafa'in bihi, bisa diambil manfaatnya. Dan itu adalah manfaat yang mubah. Dengan syarat manfaatnya adalah manfaat yang mubah. Maka tidak sah jual beli yang barang yang tidak ada manfaatnya. Beli nyamuk misalnya, barang mengumpulkan nyamuk, maka dua ekor 100 perak misalnya, di plastiki, dua ekor 100 perak, ini jual beli yang tidak sah. Yang kedua, tidak sah jual beli barang yang bisa ada mengandung manfaat, namun manfaatnya manfaat haram. Khamar, alat musik, contoh yang lainnya. Patung, contoh yang lain. Ada manfaatnya, manfaat haram. Mungkin itu jual belinya tidak sah. Kalau jual beli tidak sah, wah, barang tetap milik penjual, uang milik tetap milik pembeli. Kalau penjual makan memanfaatkan uang tersebut, maka dia makan harta orang lain statusnya. Makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah mamlukin. Itu adalah menjadi milik si penjual. Maka yang menjual adalah pemiliknya, pemilik barang atau wakil pemilik barang. Berdasarkan hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, aku bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang yang datang menemuiku lalu meminta kepadaku transaksi jual beli satu barang yang bukan punyaku, laisa indi, yang bukan punyaku. Laisa indi, aku tidak punya, ma'afi uhu minhu, barang yang bisa aku jual padanya. Kemudian aku beli dulu di pasar. Maka Nabi SAW mengatakan, dan kabit malai seindaka, janganlah engkau jual barang yang belum engkau punya. Diatkanlah ashabus sunan. Loh, tadi baik salam boleh. Mausuf fidhimah tadi. Baik salam boleh. Lah ini menjual barang yang belum dimiliki tak boleh. Gimana komprominya? Maka ada dua kompromi. Yang pertama, baik salam adalah pengecualian hadis ini. Kita katakan apa? Baik salam adalah takhsis untuk larangan tatabi malaysa indaka. Faham? Takhsis untuk tatabi malaysa indaka. Maka lah tapi malaysia indaka itu dikecualikan jika transaksinya salam. Dan transaksi salam itu apa? Syaratnya, kriterianya tidak, uang cash lunas di depan. Yang ketiga, tanggal penyerahan barang jelas. Ya, tanggal sekian. Ini kompromi yang pertama. Kompromi yang kedua, yang dimaksud dengan la tabi malaysa indaka adalah jual beli muayyan. Sedangkan baik salam itu mausuf, bukan muayyan. Jadi kalau muayyan jelas ya, muayyan itu yang dijual kriteria. Entah pokoknya barang mana aja, pokoknya asal memenuhi kriteria tersebut saya terima, kata pembeli. Tapi kalau muayyan itu bukan kriteria yang dijual. Pokoknya saya mau itu HP-nya Rizky itu. Padahal saya enggak punya HP, itu punyanya Rizky. Mohon. Itu HP-nya Rizky, saya beli darimu. Saya jual HP-nya Rizky sama Sandi. Maka ini enggak boleh. Ini muayyan. HP-nya Rizky yang mana? Terus ke HP-nya 3. Yang itu yang A. Muayyan. Kok ternyata besok saya belikan di konter HP semisal HP A punyanya Rizky, Sandi gak mau. Udah itu. Saya gak ini. Pokoknya yang HP-nya A. Ini namanya muayyan. Ada benda muayyan milik orang. Milik orang lain. Sudah. Saya transaksikan dengan Sandi, padahal itu miliknya Rizki. Nah ini yang dimaksud la tabi malaysa indaka. Lain kalau saya transaksinya sama Sandi, ini saya jual HP ya, dengan kriteria gini. Nanti saya akan datangkan seminggu lagi. Ya. Kemudian nanti saya, setelah transaksi mana duitnya, setelah itu nanti saya akan hunting, cari boleh jadi Rizki dijual apa enggak, apa ini yang terlain, terserah saya. Yang penting pokoknya besok tanggal yang ditentukan saya serahkan barang sebagaimana yang dipesankan dengan kriteria yang telah dipesankan. Ini namanya mausuf fi dhimmah. Wala yasuma ketika Allah sah bai'u ainin najisatin, jual beli benda najis. Wala mala manfa'ata fi, atau barang yang tidak ada manfaatnya. Atau ada manfaatnya namun manfaat yang haram. Contoh yang tidak ada manfaatnya, hasyarah, jual beli hasyarah, hewan kecil-kecil. Contohnya yang saya contohkan tadi, jual beli nyamuk, jual beli hasyarah. Atau ada manfaatnya namun manfaatnya haram. Contohnya adalah alat ulahwin, alat musik, gitar, pesuling, mengharam. Enggak sah jual belinya. maka duitnya masih duitnya pembeli. Kalau penjual memanfaatkan duit tersebut, maka dia makan harta orang tanpa alasan. Atau buku yang isinya kekafiran, buku ateis, buku liberal, atau syak, kok sabadah, syakwadah, mungkin padukunan. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, jual beli bangkai babi dan patung. Maka ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, apa pendapatmu jual beli lemak bangkai? Ya, tadi kan nggak boleh jual beli bangkai. Gimana kalau jual beli lemak bangkai? Lemak bangkai itu bermanfaat, wahai Nabi. Yutlipi hasumun, bisa untuk nambal perahu, bisa untuk melicinkan, meminyaki kulit, dan bisa untuk lampu penerangan. Maka Nabi katakan, lah, jual beli lemak bangkai tidak boleh, huwa haram, jual beli lemak bangkai hukumnya haram. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam larang jual beli anjing. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radha anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh jadi kalau makelar itu boleh jadi dia jual jasa mencarikan pembeli atau mencarikan penjual, maka dia